Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-73, di mana hadis ini akan membahas tentang tajawwulu al malaikah ala hilaqi az-zikir wal ilm, berkelilingnya para malaikat mencari atau halaqah-halaqah zikir dan ilmu. Para malaikat mengelilingi halaqah-halaqah zikir dan ilmu. Berkata al-muallifu rahimahullah, wa rawa al-imamu Ahmad wa Muslim hadith, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yatsluna kitab Allahi wa yatadarasunahu baynahum, illa nazalat alayhimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Meriwayatkan al-Imam Ahmad dan Muslim, atau al-Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadis, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka rasa tenang atau ketenangan, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah, serta para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan nama mereka di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah. Dan barang siapa yang terlambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa memajukannya. Dijelaskan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini juga menjelaskan tentang bagian dari tugas-tugas malaikat, yaitu para malaikat yang mereka berkeliling mencari halaqah-halaqah zikir. Sehingga di antara malaikat itu ada yang pekerjaan mereka adalah menghadiri pelajaran-pelajaran ilmu, halaqah-halaqah zikir. Maka di sini padanya terdapat fadilah talabul ilmi, menuntut ilmu, dan anjuran untuk bermajlis ilmu. Karena para malaikat mereka sangat memperhatikan dan mementingkan ilmu dan majlis ilmu. Mereka mencari dan mendatanginya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah di sini adalah al-masajid, masjid-masjid. Maka di sini padanya terdapat penjelasan bahwa mengajarkan ilmu sepantasnya dan seyogianya untuk dilaksanakan di masjid-masjid. Karena ia dihadiri oleh para malaikat. Demikian pula, majlis ilmu yang diselenggarakan atau diadakan di masjid bisa dihadiri oleh para tullabul ilm, para penuntut ilmu, bersama dengan orang-orang awam. Bersama dengan orang-orang awam. Untuk mereka mendapatkan fawaid, mendapatkan faidah-faidah dari pelajaran-pelajaran yang diselenggarakan di al-masajid. Maka masjid itu adalah baitus sakinah warrahmah, rumah ketenangan dan rahmat, dipenuhi oleh sakinah, ketenangan dan rahmat, dan dia merupakan kediaman para malaikat. Yang tentunya ini berbeda, kata Syekh, apabila pelajaran-pelajaran itu diselenggarakan di selain masjid. Maka akan lebih sedikit orang yang mendapatkan faedah dari pelajaran-pelajaran yang diselenggarakan di selain masjid. Karena dia hanya akan dihadiri oleh para tullabul ilm. Tentunya bukanlah bermakna larangan untuk belajar di pondok-pondok pesantren, di kelas. Pelajaran itu ditunaikan di kelas-kelas. Bukan bermakna larangan. Dan bukanlah pula berarti bahwa jika majelis ilmu tidak di masjid, maka tidak ada keutamaan padanya lah. Tentunya dalil ini adalah dalil yang lebih spesifik dan menyebutkan secara khusus penyebutan al-masajid. Baitun min buyutillah. Akan tetapi secara umum dari majalisul ilm, dari majalis az-zikir, maka tentu di sana berlaku hadis, na'am barakallahu fikum, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari, menempuh, meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula disebutkan tentang para malaikat yang mereka berkeliling ke segenap penjuru dunia untuk mencari majalisul zikir, majalisul ilm, yang ketika mereka mendapatinya, maka mereka menyatakan kepada para malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Lalu mereka datang dan duduk di antara atau mengelilingi para tullabul ilm. Naam. Atau sebagaimana pula hadis-hadis yang lain bahwasanya al-alim akan dimintai ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh semut-semut yang ada di daratan, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Semua yang ada di permukaan dunia ini hina dan berada dalam kerugian illa alim wa muta'allim, kecuali seorang alim dan muta'allim, para pelajar dan faktor-faktor pendukungnya. Ini yang keluar dari kesengsaraan tersebut. Sehingga barakallahu fikum, secara umum bukanlah bermakna bahwa majelis-majelis ilmu yang tidak diselenggarakan di masjid tidak memiliki keutamaan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, "Fayambagi an yu'lana al-ilmu wa la yukhazzan." Maka sepantasnya ilmu ini untuk disampaikan lebih terbuka dan tidak ditimbun, tidak digudangkan. Naam. Dan hendaknya tempat pengumumannya adalah di masjid-masjid, bukan di kemah-kemah, bukan di tempat-tempat yang hanya dihadiri perkumpulan itu oleh para tulabul ilm wal masyayikh, para syuyukh, tetapi tidak dihadiri oleh yang lainnya. Tidak dihadiri oleh yang lainnya. Maka yang demikian, gambaran yang semisal ini, naam, faedahnya lebih sedikit. Faedahnya lebih sedikit. Naam. Dan keuntungannya lebih sedikit. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Yang dimaksud dengan kitabullah adalah Al-Qur'anul Karim. Wa yadkhulu fihi as-sunnah. Namun masuk juga di dalamnya as-sunnah, hadis. Li'anna sunnata min kitabillah, karena sunnah itu bagian dari kitabullah. Naam. Bagian dari kitabullah. Sehingga mereka membaca kitabullah, memahaminya, mengajarkan di antara mereka satu dengan yang lain, saling memberikan manfaat dalam pengajaran at-ta'allum wa ta'lim. Maka di sini padanya terdapat fadilah halaqah-halaqah tahfidzul Qur'an fil masajid. Halaqah-halaqah tahfidzul Qur'an di masjid-masjid. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan. Maka di antara bentuk tadarus Al-Qur'an, saling mengajarkan Al-Qur'an, adalah mempelajari dan mengajarkan makna-makna Al-Qur'an, qiraahnya, membaca, mempelajari tajwidnya, naam, cara membacanya, mempelajari tafsirnya. Mereka membaca Al-Qur'an serta memperhatikan makna-maknanya dan mentadabburinya. Karena bukanlah yang dimaksudkan di sini sekedar membaca Al-Qur'an atau sekedar menghafalnya semata. Tentu kita katakan bahwa membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an ini penting dan sangat penting. Akan tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena ada perkara yang lebih penting daripada itu. Naam, yaitu la budda min tadarus ma'anihi. Suatu keharusan dan kemestian untuk mempelajari makna-maknanya dan memahami apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari penyebutan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mengambil petunjuk dengan apa yang ada di dalamnya dan tentunya mengamalkannya. Wa amma mujarrad al-hifz, adapun sekedar menghafal saja tanpa tadabbur ma'anihi, naam, dan tidak bisa memahaminya, fahuwa amalun naqis, ini amalan yang kurang. Dan tentunya barakallahu fikum, apa yang kita lakukan di sini masuk dari bagian itu. Yatadarasuna fima bainahum, natadaras fima bainana, kita saling mempelajari dan mengajarkan di antara kita makna-makna kandungan Al-Quran, makna-makna dan kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa qawluhu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketika mereka telah mengadakan dan mewujudkan perkumpulan-perkumpulan ini tadi, dan termasuk apa yang kita lakukan saat ini, naam, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dan saling mengajarkan di antara kita kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wassakinah, dan ketenangan, syai'un yaj'aluhu Allahu fil qulub, adalah sesuatu yang Allah jadikan, Allah tanamkan dalam qalbu-qalbu, wa hiya tuma'ninah, dalam bentuk ketenangan dalam qalbu tersebut. Wa dhihabu al-wasawis, hilangnya waswas, wal insyighal al-qalbi, dan kesibukan hati. Berbeda ketika sekarang kita duduk bersimpuh di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan pelajaran tentang kalamullah, ucapan Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketika berada di jalan-jalan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan dunia, dengan semua pemandangan yang ada di hadapan kita di jalan-jalan itu, tentu sangat berbeda. Wahada khasun bil masajid, maka ini khusus di masjid-masjid. Fattuma'ninatu innama takunu fil masajid allati hiya buyutullahi azza wa jal. Wa qawluhu wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah, ay ghattathum rahmatun min Allah, mereka dilingkupi, diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua dari perkumpulan yang dilakukan di rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i, dalam rangka mempelajari ilmu agama. Dan yang berikutnya, Nabi alaihi salatu wassalam katakan, wa haffathumul malaika. Nah, ini yang menjadi syahidnya dalam hadis ini, dalam bab yang sedang kita bahas tentang tajawul al malaika ala hilaqiz zikr wal ilm. Ya'ni barakallahu fikum, bahwa malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengelilingi orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan mereka berhalaqah-halaqah padanya. Naam, betapa besarnya keutamaan ini, di mana mereka diliputi, dikelilingi oleh malaikatur rahman. Mereka duduk bersama para penuntut ilmu setelah mereka turun dari langit dan mencari berkeliling ke segenap penjuru dunia. Dan ketika mereka telah mendapati majlis zikir, majlis ilmu tersebut, maka mereka berseru kepada para malaikat yang lain, kemari kalian kepada kebutuhan kalian, kepada kesenangan kalian, kepada apa yang selalu kalian cari. Betapa indah dan betapa besarnya keutamaan majlis tersebut. Adapun mereka-mereka, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang sibuk dengan perbuatan sia-sia, bermain-main, bernyanyi-nyanyi, maka mereka ini dihadiri oleh para syaitan. Dan mereka semakin diberikan motivasi dan dorongan untuk terus berada di atas perbuatan sia-sia dan perbuatan naam yang mengantarkan mereka kepada bahaya yang lebih besar. Syaitan terus mendorong mereka memberikan tasyji' kepada mereka. Adapun mereka-mereka yang datang kepada kitabullah, yang menghadap kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan menghafal, dengan membaca, dengan mempelajari, dengan memahami, maka mereka ini akan dihadiri oleh malaikatu ar-Rahman. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam katakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Naam. Naam, hadhihi a'zamu fa'idatin dzukira fi hadzal hadis. Ini adalah faedah yang terbesar yang disebutkan dalam hadis ini yang sedang kita bahas ini. Ini faedah yang terbesar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji mereka. Jadi bukan sekedar hanya penyebutan nama semata lah. Tapi yang dimaksud dengan dzakarahumullahu fiman indah di sini adalah bahwa Allah tabaraka wa taala menyanjung-nyanjung dan memuji-muji mereka-mereka yang bermajlis na'am dalam halaqah ilmu tadi di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kesimpulannya kata Syekh bahwa fadail yang terkumpul dalam halaqah zikir itu ada empat. Nuzulus sakinah, turunnya ketenangan. Ghusyan ar-rahmah, dilingkupi oleh rahmat. Hudur al-malaika, dihadiri para malaikat. Dan wahia a'zamul fawaid, yang keempat yang merupakan faedah yang terbesar adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji-muji mereka di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah azza wa jalla. Naam, wa kafa bihadha syarafan wa fadlan limajalisiz dzikri wal ilmi. Dan ini sudah sangat cukup untuk menyebutkan betapa mulianya dan betapa fadilahnya besar bagi majlis zikir dan majlis ilmu. Thumma qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa memajukannya. Allah jalla wa ala, kata Syekh, la yanzuru ilal ansab, Allah tidak melihat kepada nasab, kepada keturunan. Akan tetapi Allah melihat kepada amalan. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. Fa'idha nufikha fissuri, fala ansaba bainahum yawma'idin, wala yatasa'alun. Dan ketika telah ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka di hari itu. Dan mereka tidak lagi saling menanyai. Naam. Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Lupa dan lari meninggalkan saudara, ayah, ibu, kandungnya. Istri dan anak-anaknya. Fala ansaba bainahum yawma'idin wala yatasa'alun. Fal ansab, maka nasab itu, innama hiya min sya'ni dunya bainan nas, cuma sekedar urusan dunia di tengah-tengah manusia. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Yang mana suku yang ini, yang mana keturunan yang ini. Lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Maka tidak ada penghalang, tidak mengapa, untuk mempelajari nasab dan mengenalnya. Akan tetapi, yang namanya nasab itu dunal iftikhar biha, tanpa berbangga-bangga dan menyombongkan diri dengan nasab tersebut. Fahiya la takfi indallah. Dia tidak cukup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. wala wazna laha yaumal qiyamah, sebagaimana nasab itu pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa innama al maqsud minha fid dunya at ta'aruf wat tawasul bainal aqarib wal arham. Namun yang dimaksud dengan nasab itu di dunia adalah agar saling mengenal, saling menyambung di antara kerabat dan rahim. Na'am wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, serta upaya untuk berta'awun di atas kebaikan dan taqwa. Walakin la yanfa' indal bari illa al-'amal, namun tidak berguna dan tidak bermanfaat na'am di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam menyatakan tentang anaknya yang Allah tenggelamkan bersama al-kuffar, na'am, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, innahu min ahli, dia termasuk dari keluargaku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabiullah Nuh yang merupakan rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, dia bukan termasuk dari keluargamu karena dia tidak beramal dengan amalan yang saleh. Unzuru barakallahu fikum, coba perhatikan dan camkan ini, bahwa nasab, siapa yang meragukan betapa mulianya nasab keturunan yang bersambung dengan rasul pertama Allah utus ke muka bumi, Nuh alaihi salam. Walakin hadan nasab la yughni syai'a, tetapi nasab ini tidak bermanfaat sedikit pun. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa qawluhu, maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu, yakni ta'akhkhar amaluhu, amalannya terlambat, tidak beramal, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa memajukan dia, tidak bisa memuliakan dia, tidak bisa menyelamatkan dia. Fanzur ila Abi Lahab, maka lihatlah kepada Abu Lahab, kata Syekh, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, isi dalamnya Bani Hashim. Akan tetapi tatkala dia tidak beramal dengan amalan yang saleh, maka tidak bermanfaat bagi dia kedekatan nasabnya dengan afdalur rusul wal anbiya wa sayyidu waladi Adam, kedekatan nasabnya dengan rasul yang paling mulia, penghulunya Bani Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang dia, na'am, yang ayat tersebut dibaca sampai hari kiamat, yang merupakan celaan bagi dia. Allah Azza wa Jalla katakan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, khaba wa khasir, dia merugi dan sengsara, padahal dia adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki nasab yang mulia dan tinggi, namun tidak berguna. Tetapi sebagaimana pula tidak memudaratkan bagi Bilal bin Rabah, sebagaimana tidak memudaratkan pula bagi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma, bukan dari kabilah yang terhormat, mereka bukan dari kalangan Arab, bahkan mereka adalah ajam, yang satu dari Habasyah, yang kedua dari Faris. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala rafa'ahum bil amalis salih, Allah mengangkat dan meninggikan mereka dengan amalan saleh, dan tidak memudaratkan mereka bahwa mereka tidak memiliki nasab sebagai orang Arab dan nasab yang mulia. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, ay lam yuqaddimhu nasabuh." Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga dari sini hendaknya kita benar-benar memperhatikan, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memotivasi dan selalu mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Hakada. Selanjutnya hadis yang ke-74, tauqirul malaikah li talibil ilmi, penghormatan para malaikat kepada para penuntut ilmu. Berkata penulis rahimahullah wa fil musnad was sunan hadis, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wal ahadithu fi dhikrihim alaihimussalam kathiratun jiddan. Dan di dalam musnad, yakni musnad al-imamu Ahmad, was-sunan dan kitab-kitab sunan, di sini disebutkan, diriwayatkan Ahmad dari hadis Safwan ibn Asal, dan juga dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Allah subna'am, innal malaika, sesungguhnya malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Dan hadis-hadis tentang penyebutan para malaikat sangat banyak. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa hadza kal hadits alladhi qablah au qablaha. Naam, kal hadits alladhi qablahu. Ini seperti hadis yang sebelumnya, bahwasanya padanya terdapat penjelasan tentang para malaikat menghormati dan memuliakan talibul ilm. Oleh karena itu Nabi menyatakan, la tadau ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayapnya. Apa tujuan para malaikat itu sampai meletakkan sayap-sayap mereka? Ihtiraman li talibil ilm, karena memuliakan dan menghormati para penuntut ilmu. Maka ini menunjukkan tentang kemuliaan para penuntut ilmu syar'i. Naam. Sehingga sepantasnya pula bagi manusia agar mereka memuliakan para penuntut ilmu, sebagaimana para malaikatur rahman, mereka memuliakan para penuntut ilmu. Mereka tawadhu' kepada para penuntut ilmu. Tetapi sangat disayangkan dan sungguh sangat menyedihkan, banyak dari kalangan manusia yang mereka merendahkan para penuntut ilmu dan para ulama. Mereka menghinakan kehormatan para penuntut ilmu dan para ulama, dan mereka mensifatinya dengan sifat yang bermacam-macam. Lalai. Naam, tidak mengerti tentang fiqhul waqi', fikih realita kekinian. Dan bahwasanya mereka tidak punya semangat untuk mempelajari kecuali sekedar belajar urusan haid dan nifas. Maunya mereka, para tullabul ilm wal ulama itu harus membahas urusan masalah revolusi. Naam, demokrasi, demonstrasi, dan yang berkaitan dengan itu. Harus sibuk tiap hari bicara koran ini. Naam, berita sana bilang begini. Itu yang mereka maukan. Sibuk dengan fiqh al-waqi'. Ada apa kok dari dulu sampai sekarang dan nanti mungkin sampai mati, urusannya haid, nifas yang dibahas. Padahal bisa jadi dia yang sibuk dengan fikhul waqi tidak tahu tentang hukum-hukum seputar haid dan nifas. Padahal dia punya istri, punya anak perempuan. Nah, apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang wanita ketika selesai dari haidnya, dia boleh untuk digauli. Akhirnya terjatuh dalam perkara haram, ternyata belum suci. Yang demikian sibuk dengan perkara besar, yang kecil tidak faham. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan itu mereka menghinakan, merendahkan. Naam, para tulabul ilm wal ulama. Dan ini sungguh sangat biasa. Dan tersebar kebiasaan itu. Pelecehan-pelecehan kepada para tulabul ilm wal ulama. Merendahkan kedudukan mereka. Bahkan sampai merendahkan hukum-hukum syariat, merendahkan urusan haid dan nifas. Wala haula wala quwata illa billah. Wal qasdu min hadza, tujuan dari ini adalah annahu yanbaghi ihtiramu talibil ilm, sepantasnya untuk memuliakan para penuntut ilmu, karena para malaikat memuliakan mereka sampai-sampai mereka harus meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Dan di sini pula padanya terdapat keterangan tentang sifat malaikat bahwa mereka itu punya sayap. Dan sudah sering kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang pertama. Malaikat itu memiliki sayap yang mereka terbang dengannya di udara. Allah Subhanahu wa taala mereka, Allah berikan mereka kekuatan untuk terbang, naik, dan turun. Naam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi malam. Tentang para malaikat yang mereka bertugas. Naam. Siang dan malam. Silih berganti. Untuk mengawasi amalan Bani Adam. Ada petugas siang. Ada petugas jaga. Jaga malam. Adapun ucapan al-muallif rahimahullah wal ahaditsu fi dzikrihim katsiratun jiddan, hadis-hadis yang menyebutkan tentang mereka banyak, dan sungguh begitu banyaknya beliau tuangkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang para malaikat, sehingga wajib untuk kita mengenal malaikat tersebut, mengimani mereka secara na'am, secara tafsil, secara terperinci, yang memang Allah sebutkan na'am perinciannya, dan mengimani secara mujmal, secara global, apa-apa yang Allah memang globalkan tentang mereka. Baik, masih tersisa penjelasan dari hadis ini. Waktu kurang lebih tinggal 1 menit. InsyaAllah semoga Allah mudahkan di lain kesempatan untuk menyelesaikan penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat dengan majlis ini, benar-benar fadilah yang terkandung di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.